sahabat saja yang tinggal semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu seriusnya menyiapkan keluarga mereka untuk tinggal dengan Nabi. Maka bagaimana dengan kita yang bukan sahabat, belum pernah berjumpa dengan Nabi? Lihat cara berpikirnya. Orang yang pernah tinggal dengan Nabi saja punya harapan besar supaya menyatu kembali, tidak dipisahkan, saking gembiranya hidup dengan Nabi di dunia, punya harapan supaya tidak dipisahkan di akhirat nanti satu keluarga besar. Maka seharusnya orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi harus punya keinginan lebih dibanding mereka. Ya. Karena itu tadi saya sampaikan, sahabat-sahabat yang punya keturunan, punya anak-anak, punya keluarga besar, diinvestasikan oleh mereka supaya mendapatkan kelebihan sebagai bekal pulang nanti untuk berjumpa dengan Nabi. Ya. Maka Umar bin Khattab merasa keluarganya belum aman. Ini Umar ahli surga, anaknya banyak hafal hadis, tapi merasa belum aman. Ya. Abbas itu paman Nabi, tapi merasa belum aman dengan keluarganya. Maka beliau siapkan keluarganya, siapkan anak-anaknya. Bahkan seorang perempuan single parent bernama Malikah itu sampai punya visi yang sangat luar biasa dalamnya. Anak Abbas menunggu di tempat ta'lim Nabi, anak Umar ngintip-ngintip ke rumah Nabi, anak saya mesti langsung masuk ke rumah Nabi bagaimanapun caranya. Beliau paham Nabi orang lembut, paling baik, tidak akan mungkin merepotkan seseorang. Maka dikirimkan anak yang 10 tahun itu. Dikatakan, ya Rasulullah, ini anak begitu cekatan, mohon terima menjadi pembantu Anda. Ya. Ibu kira-kira mau tidak, Bu? Ada orang yang pribadinya mengikuti sunnah Nabi, diikuti baik, terus ibu ajak anak ibu itu, Pak, tolong titip anak saya jadi pembantu. Mau enggak? Tidak mudah. Tapi Malikah punya visi, ini Nabi pasti tidak akan merepotkan. Benar saja. Ternyata setelah 10 tahun membantu Nabi, kemudian Rasulullah SAW wafat, ditanya, hei Anas, apa yang pernah kau dengar selama membantu Nabi? Kata Anas bin Malik ini, saya tidak pernah mendengar satu kalimat pun saat membantu Nabi sampai beliau wafatnya, kecuali satu saja. Ya Anas, madza akhdumuka? Anas, apa yang bisa saya bantu? Anas, apa yang bisa saya bantu? Karena Rasulullah paham saat ibunya menitipkan, sebetulnya bukan ingin jadi pembantu, tapi ingin belajar kehidupan Nabi SAW langsung di rumahnya. Maka saat Nabi makan, bekasnya cuci sendiri. Saat Nabi punya sesuatu yang sobek di bajunya, jahit sendiri. Saat sandalnya copot pun beliau sambungkan sendiri. Tidak pernah mengatakan, Anas bikinkan ini, Anas kerjakan itu, Anas lakukan ini. Saking pahamnya. InsyaAllah. Baik. Abu Hurairah, nama aslinya Abdus Syams. Ya. Kemudian dari Persia ini pindah masuk Kristen, ganti nama, ya, pindah, maaf. Kemudian tidak puas dengan kepercayaan barunya, dengar ada seorang nabi di Madinah, berangkat langsung ke Madinah. Begitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terpukau dengan beliau, dengan karismanya, dengan pesonanya, masuk Islam, berganti nama menjadi Abdurrahman. Perhatikan cara berpikir Abdurrahman ini. Sahabat lain sudah masuk Islam. Abdurrahman masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Tapi punya daya fikir yang luar biasa. Beliau merasa saya terlambat nih. Orang lain sudah masuk Islam duluan, saya ketinggalan. Maka cara berfikirnya, saya akan mengumpulkan amalan walaupun sebentar, yang dengan amal itu saya berkeinginan tidak akan dipisahkan dengan Nabi SAW di akhirat nanti. Maka saat sahabat menunggu di tempat ta'limnya Nabi, ada yang menunggu di masjidnya Nabi, ada yang menunggu di tempat pekerjaan saat Nabi mengunjungi, ini Abdurrahman, Abdurrahman bin Sakhr menunggu langsung di samping rumah Nabi, mengintip-ngintip ketika Nabi sejak mulai keluar dari pintunya di rumah, dilihatnya bagaimana cara jalannya, bagaimana cara nengoknya, bagaimana cara beraktivitasnya, diikuti kemanapun, dicatat, Masya Allah. Itulah sebabnya 3 tahun hanya berjumpa dengan Nabi sampai bisa menghafalkan 7000 hadis dari Nabi SAW. 7000 hadis. Yang paling unik, saat beliau mendapatinya langsung dari Nabi, seketika akan diamalkan. Lihat Nabi jalan, diikuti cara jalannya Nabi. Lihat Nabi makan, diikuti cara makannya Nabi. Lihat Nabi sholat, diikuti cara sholatnya Nabi. Sampai ketika Nabi mengatakan, meminta untuk berkasih sayang, jangankan pada manusia, tapi pada hewan sekalipun. Allah, begitu kembali tiba-tiba melihat ada seekor anak kucing kecil. Anak kucing kecil, kucing liar. Kalau kucing liar bahasa Arabnya itu hurrah, hurratun. Kalau kucing rumahan namanya kitpun, ya, diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kitty, ada Hello Kitty, nah, itu kucing rumahan. Baik, ya. Kalau kucing liar hurratun pakai hak besar. Anak kucing kecil disebut dengan Hurairah. Hurairah mendengar kata Nabi mesti sayang, diambil anak kucing kecil itu, dibawa oleh beliau.

cara berpikirnya begini, sahabat saja yang berjumpa dengan Nabi masih merindukan bertemu Nabi, mereka siapkan. Masa kita yang belum pernah ketemu, di mimpi aja belum pernah. Masa enggak punya cita-cita itu gitu ya? Baik, jelas sampai sini? Itu baru yang pertama. Maaf, kita sepakati dulu karena kita belum bahas tiga yang lainnya. Kita sampai jam berapa? Baik. Alhamdulillah. Boleh, silakan sampai jam 10, sampai jam 11 silakan, enggak ada masalah. Baik. Tapi saya jam 9 mau pamit ya. Antum silakan kalau mau diteruskan. Jelas nomor satu ya, pilihan pertama. Jadi caranya nanti silakan keluarkan. Pelan-pelan saja, tidak usah terlalu kita ingin semuanya. Pelan-pelan ya. Misal rencana di bulan ini insyaallah ya, masyaallah sudah masuk kepada Jumadal Ula sebentar lagi ya. Antum keluarkan misal bimbingan keluarga dalam tuntunan sunnah Rasulullah, Quran dan sunnah. Misal Anda yang para ayah, suami, keluarkan ayat-ayat Quran tentang ayah. Bagaimana peran ayah yang baik? Lihat kehidupan Nabi. Ibu tentang ibu Qurani, lihat tuntunannya, lihat istri-istri Nabi. Ya. Nanti keluarkan. Dan itulah kadar Allah kenapa istri Nabi lebih daripada empat. Karena ternyata setiap karakter perempuan di muka bumi itu terwakili melalui karakter istri-istri Nabi SAW. Dan dididik oleh Nabi supaya jadi inspirasi kebaikan nanti. Silahkan keluarkan. Ya, ada bimbingan untuk anak, keluarkan semuanya, tilawahi itu, praktekkan. Maka tidak akan ada keindahan dalam rumah tangga kecuali yang nampak semuanya baik saja. Tidak percaya silakan. Ya, keluarkan pelan-pelan. Besoknya misal cara berkehidupan Nabi, cara kerjanya Nabi. Alhamdulillah kalau diwafatkan saat sedang meneladaninya, maka insyaallah mudah-mudahan Allah kabulkan kita bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua, pelan-pelan. Maaf, boleh saya hapus dulu? Hapus dulu ya. Kita pakai Quran lagi. Kelas yang kedua, Taman Surga. Saya punya keinginan kuat, Anda minimal harus masuk kelas yang kedua ini. Ya, karena di dunia sudah tinggal di taman, Taman Permata Cikunir. Ya. Di akhirat Anda harus masuk taman tuh minimal. Gak masuk itu rugi. Kita lihat nanti Permata Surga dengan Permata Cikunir apa bedanya. Quran Surah ke-51. Ayat 15 sampai dengan 23. Tadi saya bacakan dalam salat Isya tadi. Sudah? Pelan-pelan. Bismillah. Quran Surah 51 Adz-Dzariyat ayat 15 sampai dengan ayat 23. Bismillah. Yuk kita bacakan. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. InsyaAllah. Sungguh kata Quran, sementara orang-orang takwa itu, sebagian dari orang-orang takwa, tidak semuanya, akan ada yang tinggal di taman surga. Taman surga sudah pakai jannah, pakai uyun ya. Kalau cuma jannahnya saja belum tentu ada tamannya. Apa keindahan taman surga dibandingkan dengan surga-surga yang lainnya di luar tingkat yang pertama? Lihat, kalau surga kelas biasa di bawah yang tingkat level 2 ini, Anda menginginkan sesuatu, itu yang melayani namanya pelayan surga, wildanun mukhalladun ya. Kalau bapak yang laki-laki itu akan dilayani oleh bidadari surga insyaallah. Mala aidan ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Kecantikannya tidak pernah ditatap oleh mata, tidak pernah terdengar informasinya di telinga, bahkan dibayangkan sekalipun saat ini tidak akan sama. Bidadari surga. Maaf, ibu, saat menginginkan sesuatu jangan khawatir, tidak ada bidadara surga, pangeran surga. Wildanun mukhalladun bi aqwami wa abariq wa ka'sim min ma'in. Bahkan saat Anda ingin minuman pun, itu gelasnya bukan gelas biasa, lapisannya dari emas, dihiasi mutiara yang sangat indah luar biasa, tak pernah nampak, terlihat, terdengar dan terbayangkan. Tapi taman surga, akhidhina ma atahum rabbuhum, tidak akan dilayani oleh siapapun karena langsung yang memberikannya Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun, ada dan tidak perlu dibayangkan. Di begitu Anda menginginkan sesuatu, tik, ada. Ya. Ya Allah, hamba inginkan ini, ada. Dan hebatnya, ada orang yang saat masuk ke taman surga, tiba-tiba merindukan sesuatu yang pernah ingat di dunianya, seketika diberikan persis sama. Sama. Anda punya koleksi misalnya mobil Jeep di sini, kan disayang-sayang. Ke alam kubur gak bisa ikut, kira-kira di akhirat ada gak ya Allah? Anda masuk taman surga, begitu ingat, ting, sama itu persis. Ya. Kita ambil dalilnya, Al-Baqarah 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Ada sementara orang-orang beriman dan beramal saleh. Jadi iman saja tidak cukup. Ya, dan beramal saleh. Karena itu di Quran kalimat iman seringkali disandingkan dengan amal saleh. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Perhatikan, كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا رِزْقًا. Setiap kali diberikan rezeki oleh Allah, qalu hadza allazi ruziqna min qabl. Oh, ini yang dijanjikan oleh Allah dulu. Benar, terbukti. Benar, begitu masuk taman surga terbukti itu. Yang hebat ketika ingat tadi itu jib tring wa utubihi mutasyawiha. Diberikan yang persis sama, tidak jauh beda. Allah. Silakan kalau masuk taman surga itu indah luar biasa. Enggak percaya, besok kita lihat. Kita buktikan, ya. Sekarang kan yakin saja dulu. Ya. Tapi kalau Anda bertanya, ya Allah, apa amalannya ya? Enggak apa-apalah ke taman surga juga. Apa amalannya? Kali-kali ditengok oleh Nabi. Ya. Lihat. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu sungguh orang-orang muhsin saat di dunia. Siapa orang muhsin itu? Lihat amalannya. Satu, ini bahasa Quran. Kanu qalila minal laili ma yahjaun. Sungguh mereka itu saat di dunia sedikit tidurnya, banyak tahajudnya. Istilah Quran. Satu, amalannya sedikit tidurnya. Masyaallah. Biasanya kalau ahli taman surga itu untuk urusan akhirat itu akan didobel. Misal, dia tahajud sedikit-sedikit, dia tahajud. Dia puasa sedikit-sedikit, dia puasa. Sedikit-sedikit dia baca Quran. Tapi dunianya dia akan tukar. Akan tukar. Makan dia sedikit. Tidur dia sedikit, bicara dia sedikit karena takut tidak bermanfaat dari pembicaraannya. Ya. Dia beraktivitas, dia tata semaksimal yang bisa gunakan untuk kepentingan ibadahnya sedikit. Ya. Jadi kalau Anda mulai ingin menjadi taman surga, maka mulai tukar kebiasaan dunia itu. Ya. Jangan ditukar, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan, ya. Sedikit-sedikit kembali, gak akan masuk itu. Akan terbayang Taman Cikunir aja enggak nanti di surga itu. Sedikit. Kanu qalina minal laili ma yahjaun. Jadi kalau Anda punya cita-cita masuk ke sini, ayo satu keluarga mulai punya rencana, keluarkan. Ya. Hari ini dari mulai waktu salat, subuh jam berapa, zuhur jam berapa, asar jam berapa sampai isya. Lalu Anda mulai ancang-ancang tidurnya jam sekian supaya malam bisa bangun. Sebelum subuh kita bangun. Dan jangan salat sendirian. Ayah bangun, ya bangunkan ibunya. Bangunkan anaknya, ya bangunkan pasangan hidupnya, ayo bangun sama-sama. Tidak ada yang paling indah kecuali saat ke surga Anda bergandengan satu keluarga. Ayo siapkan, siapkan. Dan harus ada yang tampil yang paling istimewa, siapkan. Kalau bahkan bukan Anda mungkin anaknya. Lihat bagaimana para sahabat tadi, bapaknya hafal Abbas 200 hadis, anaknya 2000 hadis. Bapaknya 200, anaknya 2000. Anda harus punya cita-cita ada seseorang di antara keluarga yang dipanggil oleh Allah dengan kalimat yang berisi sanjungan dan apresiasi. At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Ini informasi saja. Jadi nanti ada orang-orang yang saat akan masuk surga, itu begitu disanjung oleh Allah, dimuliakan karena dia memakai jubah kehormatan plus mahkota yang sangat indah. Penghafal Quran. Penghafal Quran. Dan hebatnya, ketika akan masuk surga itu, Qur'annya langsung bicara, Allahumma halli, Allahumma halli. Ini tafsiran nanti dari Qur'an surah 35 Fatir, ya, dimulai dari ayat yang ke-30 sampai 33 itu. Ya. Yuhallawna fiha di ayat terakhirnya. Kata Qur'annya, Allahumma halli. Ya Allah, tolong bedakan penghafal Qur'an dengan yang bukan, hiasi, hiasi dia. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Anda tahu mahkota ini dilukiskan, sinarnya lebih terang dibandingkan sinar yang masuk ke dalam rumah kita. Tiba-tiba ketika dipakaikan, dipanggil kedua orang tuanya. Mana orang tua yang bisa memberikan, menata, mendidik anaknya sampai bisa hafal Quran ini? InsyaAllah. Sepanjang orang tuanya beriman, tidak bermaksiat yang fatal, dan punya amal saleh, dipanggil oleh Allah, kemudian anaknya diminta membawa mahkota, dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Ketika si Fulan dipanggil, Fulan, Masya Allah, dia datang. orang tuanya dipanggil. Dan anak itu dengan gembiranya memakaikan di kepala kedua orang tuanya. Orang tuanya belum tentu hafal, tapi dia berinvestasi. Bapaknya boleh gak hafal Quran, anak saya mesti hafal. Ibunya gak tahu hadis, anak saya mesti hafal. Anak saya mesti tahu. Maka orang-orang inilah yang punya kehebatan nanti, kebanggaan saat dipanggil oleh Allah. Keluarga besarnya dipanggil, Fulan bin Fulan datang, dia membawa mahkota dipakaikan. Anak anda ada di mana? Lihat Omar, ini kisahnya tentang Omar. Orang Indonesia, punya ayah sibuk luar biasa di salah satu sekolah internasional. Ini kisah nyata. Kalau di sekolah internasional kan suka ada Father Day ya, hari ayah itu. Jadi semua anak-anak itu perform. Ini bapaknya Umar Pak, ini jarang datang, ibunya aja yang datang. Satu kali ibunya mengatakan, kalau bahasa kita Pak, ya, yang selalu datang itu saya, yang lain bapaknya, ini kok ibunya. Kalau momen nanti gak datang, akan ada masalah di keluarga kita. Maka bapaknya mulai meluangkan waktu, agak malas-malasan, kemudian mulai duduk. Ya, duduk paling belakang Pak. Ketika yang lain perform, ada yang nyanyi, yang baca puisi, macam-macam, Umar akhirnya dipanggil. Saat dipanggil itu, dia minta untuk memanggil satu nama laki-laki. Tapi begitu mengejutkan, yang dipanggil bukan bapaknya. Panggil si Fulan katanya, ternyata guru ngajinya. Guru ngajinya. Ketika dipanggil, lalu dikatakan oleh Umar, tolong tes hafalan Quran saya. Ternyata anak ini ingin perform dengan hafalan Qurannya. Allah. Mulailah dites oleh gurunya, bacaan Naba. Ayat pertama, ayat kedua, ayat keempat, sampai kelimanya. Dua, tiga, empat, lima, lancar. Kata gurunya cukup, sekarang diacak. Ayat 15, ayat 20, ayat 40, teruskan ini, lanjutkan itu. Lancar semua. Kata gurunya, Umar, kenapa engkau memilih menghafal Quran dibandingkan dengan perform yang lainnya? Beda dengan teman-temanmu. Lihat kalimatnya. Saya pernah mendengar, saat kita mulai belajar Quran, Ustadz pernah mengatakan, kalau saya bisa menghafal Quran sampai saya pulang nanti, maka saya akan diberikan mahkota dipakaikan di kepala kedua orang tua saya. Saya tidak ingin berpisah dengan ayah yang sangat sibuk saat ini, saya ingin bersatu semuanya di surga, maka saya hafalkan Quran ini untuk memakaikan mahkota di kepala ayahanda nanti. Maka bapaknya mulai menangis, dikejar anaknya, dipeluk. Mulai saat diangkat sampai hari ini, keluarganya menjadi keluarga yang sangat Qurani. Kita ada di mana? Saat anak orang lain membawa kebanggaan memakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya, anak anda berada di mana? Kadang-kadang ibu sering berdoa, ya Allah jadikan anak saya yang rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran. Tapi disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat. Di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran, mau ditaruh di mana? Ya. Karena itu siapkan diri kita. Minimal masuk taman surga, bangunkan, siapkan. Ya. Pernah dengar Imam Ahmad? Ahmad bin Hanbal. Itu single parent bu. Single parent. Di begitu suaminya meninggal dunia, anaknya masih kecil. Itu ibunya yang membangunkan di malam hari Pak. Di, beliau saat musim dingin, dihangatkan. Dimasak dulu airnya, kemudian digendong bu, ibu bayangkan digendong ke masjid, digendong, lalu salat berjamaah selesai diambil lagi, ya, ada halaqah ta'lim disimpan selesai diambil lagi. Kalau Imam Ahmad jadi hebat sampai dengan terdengar namanya hari ini, itu jasa ibundanya. Jadi ibu bisa bayangkan, Imam Asy-Syafi'i, gurunya Imam Ahmad, tidak kalah hebat ibunya, single parent, lahirnya di Gaza, di tempat yang sekarang dibombardir oleh Zionis itu, ya, itu luar biasa. Begitu lahir, kemudian tumbuh, meninggal ayahnya. Pusat ilmu ada di Mekah, itu anaknya digendong oleh ibundanya ke Mekah, digendong, anda bayangkan, tawaf. Ya. Kemudian begitu seperti persis tadi, Imam Ahmad tadi, ya. Setelah generasi itu. Jadi begitu ada ta'lim disimpan, begitu ada pelajaran disimpan, diambil lagi, gendong, dirawat. Kalau Imam Asy-Syafi'i namanya sampai harum sekarang, itu ibundanya. Jadi anda bayangkan, dulu orang tua yang fasilitasnya sangat terbatas saja, berjalan kaki dengan tapaknya, dengan keringatnya bisa membentuk anak yang luar biasa, maka bagaimana anda yang diberikan fasilitasnya, keadaannya, rumahnya cukup, segalanya ada, apakah itu semua belum cukup untuk menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Abdullah bin Abi Umi Maktum, saking inginnya mengejar bersama Nabi, Masya Allah, rumahnya jauh dari masjidnya, masjidnya saat itu cuma alasnya tanah saja, ya, atapnya terbuat dari pelepah kurma, dari daun-daun kurma, jarak rumah jauh ke masjid. Satu kali bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah Ali ya Rukhsah, boleh enggak saya punya keringanan salat subuhnya di rumah? Karena jauhnya jarak. Kalau maghrib ke isya bisa i'tikaf, zuhur ke asar bisa i'tikaf, boleh enggak subuhnya di rumah? Kata Nabi, atas maul adhan, apakah kamu dengar adhan? Kata beliau, bala. Kata Nabi, madum tatas maul adhan fa'addiha fil masjid. Selama engkau masih mendengar adhan, cepat tunaikan ke masjid, cepat. Anda terbayang enggak? Mata tidak bisa lihat, tidak ada penuntun, jarak rumah ke masjid jauh, masih diminta ke masjid.

Tongkatnya terbuat dari apa? Oh, tidak ada tongkat, wallahu a'lam. Ya betul, dari kayu. Kayu itu bahasa Arabnya asa. Al-Baqarah ayat ke-60. Wa idz tasqa Musa liqaumihi faqulna dhrib bi asaqal hajar. Asa itu tongkat kayu, ya. Tongkat kayu dipukulkan ke batu. Kayu dengan batu kuat mana? Kuat batu, tapi karena mukjizat tongkatnya Musa, kayu dipukulkan ke batu keluar 12 mata air. Tongkat Anda terbuat dari emas, pukulkan ke batu keluar air mata itu. Ya, bisa beda. Karena lain kandungannya. Ya. Dia harus ada mukjizatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya mukjizat. Beda dengan manusia biasa, ya. Bisa enggak orang biasa menempuh jarak dari Mekah ke Palestina, dia Masjidil Haram ke Al-Aqsa cuma semalam naik ke langit lagi. Ya. Kalau manusia biasa enggak akan bisa. Ada mukjizat, ya. Yang kedua, melekat pada penjagaannya. Penjagaannya maka dikenal dengan ma'sum. Di semua nabi alaihi wassalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Anda urutkan Muhammad sampai Adam, itu punya sifat ma'sum. Ma'sum, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yastub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar aw bin Nahur bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Semua nabi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai terus sampai ke atasnya punya sifat ma'sum. Apa itu ma'sum? Dipelihara dari kesalahan. Ketika turun ingin berbuat salah, dipelihara oleh Allah sehingga diberikan petunjuk. Jadi bedanya manusia biasa dengan nabi ada sifat ma'sumnya, sifat ma'sum. Jadi kalau ada orang mengaku ma'sum tidak salah, maka dia sudah mengaku sebagai seorang nabi. Jelasnya? Dia sudah mengaku sebagai seorang nabi. Walaupun lisannya tidak mengatakan nabi, karena sifat nabi dengan manusia biasa ada sifat ma'sum. Yang terakhir, dipelihara kesuciannya. Itu yang tidak sama. Ya, di Rasulullah itu suci. Ya, suci. Makanya tidak diketahui kapan beliau buang air kecilnya, buang air besarnya dan sebagainya. Beliau mengajarkan tapi tidak pernah diketahui kapan beliau beristinja dan sebagainya. Ya, tapi mengajarkan begini caranya. Kalau tidak ada air gunakan 3 batu dan seterusnya. Ya, karena itu seluruh nabi dan rasul dipandang dalam riwayat sebagai orang-orang yang suci. Ya, terjaga keadaan wudunya. Bahkan ada hadis mengatakan saat aku tidur mataku tetap terjaga, hatiku tetap terjaga. Artinya suci. Ya. Jadi tidak ada hadis-hadis yang menerangkan ketika bangun beliau kemudian misal berwudu dulu dan sebagainya. Tidak. Jadi Rasulullah justru bangun, kemudian mengusap bekas kantuknya menunjukkan itu. Kemudian beliau membaca doa bangun tidur, baca surah 10 ayat surah Ali Imran. Baru setelah itu beliau mencontohkan langsung. Setelah itu ya, dia keluar, praktekkan cara wudu, cara mandi dan sebagainya. Itu contoh bagi kita, diri sendiri, diri beliau sendiri dalam keadaan yang suci. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Ada yang lain? Tentang. Baik, mari kita lihat. Ada 2 pertanyaan yang baik kita lihat. Pertama tentang sutrah. Pertama apa itu sutrah? Itu dulu. Ya. Ada sutrah, ada satir, ada hijab, itu berbeda. Ya. Dua-duanya sama berbentuk penanda dan penghalang. Kalau disebutkan hijab, itu artinya penghalang yang tidak nampak. Yang tidak menampakkan sisi di belakangnya. Misal, di papan tulis bisa kelihatan enggak yang di belakangnya? Tidak. Maka ini disebut hijab. Hijab, jadi satu pembatas yang tidak memberikan penampakan yang di belakangnya, itu disebut dengan hijab. Oke, pelan-pelan, karena itu perempuan menggunakan hijab. Hati-hati, ya, jadi hijab itu bukan cuma penutup, tapi ketika ditutup, yang ditutupnya itu tidak nampak, baik lakukannya dan sebagainya. Termasuk kalau ada pemisah misalnya antara laki-laki dengan perempuan di masjid, itu hijab. Jadi ketika Anda menunaikan ibadah, misalnya lihat ke belakang itu gak nampak, ya tidak nampak, tidak kelihatan. Kecuali nanti dalam hal-hal yang tertentunya, misalnya sedang ta'lim dan sebagainya. Yang kedua, Satir itu penutup, tapi masih nampak di belakangnya secara remang. Jadi ada remang-remangnya. Ya. Tutup misalnya jendela, tapi masih ada nampak di belakang ya, dengan gorden. Ya. Itu satir namanya. Ya. Kalau kita turunkan itu ke bawah sehingga menjadi tanda untuk sesuatu, maka berubah namanya menjadi sutrah. Tanda untuk sesuatu berubah namanya menjadi sutrah. Nah, Nabi SAW ketika beliau hendak sholat itu 2 hal yang dilakukan. Satu, kalau salatnya dibentuk dalam saf, sufuf, Abu Dawud nomor hadis 666, maka beliau akan membuat garis. Di garis, kalau belum ada garis. Ya.

nafyi. Kedua lanahyi. Ketiga lanaksi. Nafyi artinya sesuatu yang menafikan, menafikan, melarang sih tidak secara langsung, cuma dinafikan. Nah, biasanya rumusnya la nafyi itu setelah la, kalimat setelahnya harokatnya u. U, misal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menafikan, tidak mungkin memberikan beban kepada seseorang kecuali dia sanggup memikulnya. Jelas sampai sini? Kalau ada kalimat nahyi larangan, la-nya bersambung dengan kalimat ujungnya mati. Misal la taf'al, la taskut, la tasrik, ujungnya sukun, mati. Anda sedang ribut, saya bilang la tatakallam, la tatakallam, artinya jangan, artikan jangan, jangan bicara. Tapi kalau saya katakan la tatakallamu, tidak ada pembicaraan, saya larang dengan tegas sih tidak, ya, cuma bahasanya lembut, ya, menafikan segala pembicaraan. Tapi kalau ada kalimat akhirnya harakatnya fathah, fathah, seperti hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, itu menunjuk pada dua hal, bisa maknanya nafi, bisa maknanya naqsi. Nafi atau naqsi, naqsi artinya kurang, tidak sempurna. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab diartikan tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah. La di situ kalau berarti naqsi, artinya orang salat berjamaah jadi makmum, ada kesempatan baca al-fatihah, dia enggak baca, ya, salatnya tetap sah, cuma kurang sempurna, ya, kurang sempurna. Jadi dia punya kesempatan baca al-fatihah, dia enggak baca, karena ada hadis lain, innama ju'ilal imamu liutamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti, faqiraatul imam qiraatul makmum, bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. Tapi al-fatihah ini begitu luar biasa, kalau ditinggalkan, walaupun dia bisa baca, dia tinggalkan itu, maka tidak sempurna sholatnya, tidak sempurna. Tapi kalau dia sedang sholat sendirian, kemudian tidak membaca al-fatihah langsung kepada surah tertentu, maka la di situ berfungsi sebagai nafyi, menafikan, tidak dianggap sholatnya, ya, batal, tidak sah. Nah, kalimat sutrah bisa dipahami dengan itu. Di la sutrata, tidak sempurna sholat seseorang yang tidak memiliki sutrah. Ketidaksempurnaan jelas, ketika Anda sholat tidak ada sutrah, orang lewat bisa terganggu, macam-macam bisa, segalanya akan buyar, ya, akan buyar. Jadi tidak sempurna kebacaan, tidak sempurna pada kekhusyuan. Tapi la di situ bisa berarti nafyi, tidak sah jika seseorang mengabaikan sutrah itu, menganggap ringan. Enggak perlulah ngapain sutrah itu. Penolakannya terhadap sunnah Nabi sudah menafikan fungsi sholatnya. Karena itu orang-orang yang menganggap ringan sutrah, menafikan, bahkan menganggap fungsinya sepele, maka setiap dia sholat, sholatnya dianggap tidak, bukan cuma tidak sempurna, tapi tidak, tidak sah dalam pandangan fikih. Ya, jelas sampai sini? Baik. Cukup ya? Baik, alhamdulillah kalau sudah dirasakan cukup. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa masuk ke dalam surga tingkatan paling tinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana usaha kita untuk mewujudkannya. Saya hanya berikan rumusan cepat. Kalau Anda tidak mampu pada yang pertama, tunggangi yang kedua. Memang ada pilihan ketiga, surga seluas langit dan bumi. Silakan nanti tunggangi amalannya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Dan ada surga kelas biasa, itu di hadis Al-Bukhari, Kitabus Siyam nomor hadis yang pertama. Saya bacakan saja yang terakhir ya. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi menyampaikan, "Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada saya amalan yang ringan, jangan berat-berat, tapi bisa memasukkan saya ke surga. Alimni amalan basiratan yudkhilunil jannah." Ini orang pintar, pintar. Modal sedikit, pengen keuntungan banyak. Ya. Ajarkan amalan yang ringan, bisa masuk surga. Maka kata Nabi, cukup engkau kerjakan yang fardu saja, tidak perlu mengerjakan yang sunnah. Di selama hidupnya fardu aja, salat wajib, puasa wajib, ya. Yang wajib wajib aja, yang sunnah nggak dikerjakan. Maka orang ini mengatakan, wallahi demi Allah, kata orang ini, saya akan tunggangi yang fardu itu tanpa pernah mengerjakan yang wajibnya. Yang tapi pernah mengerjakan yang sunnahnya. Ya. Dia pergi fantalaqa, maka kata Nabi, sadaqa in aflaha, au dakhalal jannah in aflaha. Dia akan masuk surga kalau benar perkataannya. Dia akan masuk surga kalau dia benar perkataannya. Tapi Nabi tidak menjelaskan surga yang mana. Di surga tingkat yang paling rendah tadi. Ya. Jadi dengan Anda mengerjakan yang fardu saja, kompak dan sebagainya, ada jaminan surga. Walaupun barangkali tidak sehebat apa yang digambarkan tadi. Pertanyaan saya sebelum ditutup, kira-kira antum punya cita-cita yang mana? Surga pertama sama Nabi, taman surga, langit dan bumi, atau enggak apa-apa, yang penting masuk surga lah bareng-bareng ini. Yang mana? Setiap tingkat ini ada firdausnya. Mau yang mana? Saran saya, kalau bikin cita-cita, tempatkan yang paling tinggi ini. Jadi kalau enggak kesini, nyangkutnya jelas minimal di sini. Tapi kalau antum pasang cita-cita yang di sini, begitu enggak nyampe, nyangkutnya enggak jelas. Ya. Maka silakan kompak tunggangi amalannya, keluarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan pada kita semua. Bila ada benar itu dari Allah dan Rasulnya, kalau salah itu mutlak kesalahan saya pribadi, tolong maafkan saya dan tinggalkan pendapat saya yang keliru. Cari pendapat ustaz lain yang lebih baik yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Afwan minkum. Afwan, saya ada satu yang mau saya infokan. Tanggal 21 Februari hari Ahad, kami di Masjid Al-Ihsan Pondok Timur Mas yang di PTM, ya, tetangga antum di sini, itu ada momen namanya Bekasi Ihsan Fair. Ya. Kita ada momentum namanya Bekasi Ihsan Fair. Itu full day dari pagi sampai dengan sore. Ingin memperkenalkan konsep ihsan sebagai moto Bekasi. Tapi nanti ada tiga hal yang sangat penting. Jadi ada launching nanti program menghafal Quran dengan cepat. Kita sudah siapkan juga mushafnya, tiada trainingnya. Yang kedua ada talk show nanti insya Allah menghadirkan juga dari MUI Jawa Barat tentang perkembangan keislaman terkini. Ya. Dan nanti ada informasi pre-college, persiapan yang ingin dapat informasi beasiswa ke Timur Tengah di mana saja, seperti apa dan sebagainya. Dan nanti ada juga booth, tenda khusus untuk informasi taklim. Jadi kalau ada ingin materi-materi taklim dan sebagainya, antum bisa ambil dari situ, ya. Itu full day dari pagi sampai dengan sore, tanggal 21 Februari hari Ahad, ya, dari pagi sampai dengan ba'da asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.